الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على مائدة الكتاب والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para ikhwah dan jemaah sekalian rahimakumullah. Setelah beliau mengucapkan khutbatul hajah dan kemudian beliau mengatakan nahmadullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu nikmat di mana kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di suatu rumah dari perumah Allah Azza wa Jal, dan berkumpulnya kita di sini didasari di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ni'matus sunnah la ya'diluha syai' fi hadhihi al-azman. Nikmat di atas sunnah tidak ada yang bisa menandingi sedikit pun, terutama di zaman-zaman sekarang ini. Wa hadhihi ad-dawra dawrat al-Imam Asy-Syafi'i as-Salafiyyah, dan daurah ini yang merupakan rangkaian daurah Imam Syafi'i as-Salafiyyah. Hiya fi dawratiha ats-tsaminah, dan dia merupakan daurah yang ke-8. Uqimat ala as-sunnah, ditegakkan dan diadakan di atas as-sunnah. Fal munazzimun laha ahl sunnah, dan yang mengaturnya dan yang mengadakannya adalah orang-orang ahlu sunnah. Wa du'a ilaiha, dan orang-orang yang mengajak kepadanya. Nahsabuhum kadhalik wallahu hasibuhum, dan kita mengira mereka demikian, dan Allah yang akan menyangka dan mengira mereka dan menghisap mereka untuk demikian. Wal masyayikh al-fudala min masyayikh as-sunnah, dan masyayikh yang ikut serta di dalam daurah ini juga adalah masyayikh dari kalangan ahlu sunnah. Atakallam an syaikhain al-fadilain al-syaikh Ruziq wa al-syaikh Adil. Saya berbicara di sini tentang syekh, dua syekh yang memiliki keutamaan, yaitu syekh Ruziq dan syekh Adil Mansur. Amma ana fa akhukum jaitu li tadarus ma'akum al-ilm wa astafid minkum akthar mimma tastafiduna minni. Fajitu atadarus ma'akum al-ilm. Adapun saya, kata beliau, datang ke sini, saudara antum sekalian, datang untuk saling tadarus, muraja'ah tentang ilmu, dan kemudian juga saya mengambil faedah daripada ilmu tersebut. As-salafiyyah ya ahibbah, هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم. Salafiyah, dakwah salafiyah adalah dijelaskan dan dimasukkan kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum 'ala al-bayda. Saya telah meninggalkan kalian 'ala al-bayda. Lailuha kanahariha. Siang malamnya sama dengan siangnya. La yazighu 'anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali dia binasa. Fakama anna din al-Islam, sebagaimana kita ketahui bahwasanya din Islam, wadih kasyams, sangat jelas sebagaimana matahari di siang bolong. Wa lailuhu kanaharihi fil wudhu', malamnya sama dengan siangnya di dalam bentuk jelasnya. Kadzalika as-salafiyyah, dan demikian juga dakwah salafiyah. Hiya dinullah wa hiya al-Islam, dan dia merupakan agama Allah dan itulah Islam. Wa hiya wadhiha kasyams, dan dia sangat jelas sebagaimana jelasnya kita melihat matahari. Wa lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Laysat lughzan tuhtakar ala ashkhas. Laysat lughzan. Lughzan. Lughz يعني شيء غامض. غامض غموض. Iya. Ain مرة ثانية. Laysat lughzan tuhtakar ala ashkhas. Bukan bentuk satu yang gumut, yang samar, yang bisa ditarik daripada manusia. Kama anna hunaka man dhalla 'anil Islam ma'a wuduhihi, sebagaimana di sana ada orang yang tersesat daripada Islam karena Islam itu adalah wadih. Hunaka man dhalla 'anil Islam huwa wadih kasyams, dan di sana juga ada orang sesat daripada Islam itu dan Islam sangat wadih, sangat jelas. فأيضا هناك من ضل عن السلفية وهي واضحة كالشمس. Sementara demikian juga ada orang sesat daripada dakwah salafiyah, sementara dakwah salafiyah sangat jelas. فإياكم وأهل الخداع, dan hati-hati kalian daripada orang-orang yang menipu. الذين يقولون yang dimana mereka mengatakan أن المنهج يختزل في أشخاص, bahwasanya manhaj tersebut adalah wala yafhamuhu illa ashkhas, adalah manhaj tersebut tergantung dan digantungkan kepada seseorang atau pribadi-pribadi manusia dan tidak diikuti kecuali pribadi-pribadi tersebut. Ay na'am anna as-salafiyyah ahluha qalil, ahluha qalil, dan benar bahwa dakwah salafiyah tersebut pengikutnya sangat sedikit. Wa man dhalla 'anha kathir, dan orang yang sesat daripada dakwah salafiyah tersebut sangat banyak. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tazal ta'ifah min ummati 'ala al-haqqi zahirin, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada sekelompok di kalangan umat saya yang selalu berada di atas kemenangan dan nampak di hadapan umat. La yadhurruhum man khadhalahum, tidak memudaratkan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik, sampai datang perintah dan keputusan Allah sementara mereka berada di atas yang demikian. Wal hadis fi sahih Muslim min hadis Thauban, dan hadis ini terdapat dalam sahih Muslim daripada hadis Thauban. Ay na'am anna al-islam bada'a ghariban kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar bahwa Islam itu dimulai dalam keadaan asing sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam dimulai dalam keadaan asing. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba, dimulainya Islam itu dalam keadaan asing dan akan kembali lagi dalam keadaan asing sebagaimana dimulainya awal pertama dahulu. Falladhi nafhamu min hadhihi an-nusus ma'syara ahli sunnah, dan yang kita pahami daripada dalil-dalil ini wahai ma'syara ahli sunnah, laysa ma'nahu anna as-salafiyyah sa'b fahmuha, bukan maknanya adalah bahwa dakwah salafiyah sulit untuk dipahami keduanya. Wa innama at-tawfiq laha, hanya saja min fadlillah azza wa jall wa bi tawfiqillah azza wa jall qalil, hanya saja dakwah salafiyah tersebut diikuti oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah azza wa jall, dan orang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat sedikit. Fa farqun baina anna as-salafiyah ahluha qalil, dan berbeda dengan dakwah salafiyah pengikutnya sedikit. Wal munqadun laha qalil bi tawfiqillah, dan orang yang mengikuti dan tunduk kepada dakwah salafiyah tersebut sedikit dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa farqun baina an aqul anna al manhaj sa'b la yafhamuhu illa fulan wa allan. Dan berbeda. Wa farqun baina an aqul anna al manhaj as salafi sa'b. Dan berbeda dengan mengatakan bahwa dakwah salafiyah tersebut dipahami sangat sulit. La yafhamu illa fulan wa allan. Bahwasanya dakwah salafiyah tidak dipahami oleh kecuali oleh si fulan dan si alan. Ai na'am Allah yuqayyid. Benar Allah Subhanahu wa taala yang merubah. Rijal. Yuqayyid rijal. Yuqayyid. Bahwasanya kata beliau benar Allah Subhanahu wa taala akan rijal mempersiapkan penegak-penegaknya atau penyokong-penyokongnya. Yuhayya rijal linusrat hadha almanhaj as-salafi. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kaum lelaki dan para ulama untuk menyokong dan membela dakwah ini. Faqad hayya Allah azza wa jalla Syekhul Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala fi nusrati al-haqqi wa ahlihi, di dalam menolong pengikutnya dan din tersebut. وبيان منهج المنحرفين وبيان منهج المنحرفين dan menjelaskan manhaj-manhaj orang-orang yang menyimpang. فأهل السنه dan ahlu sunnah kata beliau هم الذين يحملون هذا العلم, mereka-mereka lah yang membawa dan memikul ilmu ini. كما جاء في الحديث وقد قواه بعض اهل العلم كما جاء في الحديث وقد قواه بعض اهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwasanya akan dipikul dan diemban ilmu ini setiap generasi adalah orang-orang yang adil. ينفون عنه تحريف الغالين, menafikan dan mengingkari daripada mereka-mereka tersebut perubahan-perubahan daripada orang-orang yang ekstrim. وانتحال المبطلين, انتحال المبطلين هذا تفسيره ايش, وانتحال التاويل تأويل المنحرفين وانتحال المبطلين وانتحال المبطلين ايش وتأويل الجاهلين, لا معنى انتحال المبطلين ايش حتى انشاءهم يعني وابداعهم في الدين احداثهم في الدين ابداعهم في الدين ابداع انتحال المبطلين نعم يعني ما ما ما ما ما mengantisipasi dari perubahan-perubahan orang yang batil. وثالث وتأويل الجاهلين وتروي الجاهلين dan perubahan-perubahan dan tafsir-tafsir daripada orang-orang yang bodoh. Wahaiya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Syekh Islam Ibn Taimiyah, afwan Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Allah mempersiapkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Farafa bihi rayat at-tauhid, dan dengan beliau lah diangkatnya bendera tauhid ini. Wa qama bihi rayat syirk wal bid'ah, dan diperangi dan dihancurkan bendera syirik dan bid'ah. Kedzalika hayya Allah Subhanahu wa taala fi zamanina hadza a'immah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan di zaman kita ini para ulama. Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, seperti Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, والشيخ الألباني, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, والشيخ مقبل, dan Syekh مقبل رحمه الله تعالى, والشيخ ربيع حفظه الله, dan Syekh Rabi, والشيخ عبد المحسن العباد, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, وغيرهم من العلماء الفضلاء الفوزان وغيرهم, dan selainnya dari para ulama-ulama yang memiliki keutamaan seperti Syekh Saleh Fauzan حفظه الله تعالى. فهؤلاء العلماء, dan mereka-mereka para ulama ini, arafna annahum ulama ala sunnah, kita mengetahui tentang mereka, mereka adalah ulama ahlu sunnah. Li'annahum mashaw ala al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, karena mereka berjalan di atas Al-Quran dan sunnah dialah dengan pemahaman salaf umat ini. Fala yakfi an naqul nahnu ala al-kitab wa sunnah, tidak cukup bagi kita untuk mengatakan kami berada di atas Al-Kitab dan sunnah. بل لا بد أن نقول على فهم سلف الأمة, bahkan wajib kita mengatakannya bahwasanya di atas Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf umat ini. لأن الصحابة, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, والتابعين, dan para tabi'in, هم أقرب القرون ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah merupakan orang yang paling dekat kurun dan masanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas-sahaba ayashu nuzul al-wahyi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupi dan hidup di depan wahyu. Wa asbab an-nuzul. Dan mereka melihat bagaimana turunnya ayat-ayat tersebut. Wa sa'alu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amma ushkil. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang sulit. Fawajaba alaina alla nakhruj ala an fahmihim. Maka diwajibkan pada kita jangan kita sampai keluar daripada pemahaman mereka. Wa hakadha at-tabi'in akhadhu 'an as-sahabah. Demikian juga para tabi'in mempelajari dan mengambil ilmu daripada para sahabat. Lidzalik kana la yajuz al-khuruj. Oleh karena itu tidak boleh juga bagi kita untuk keluar daripada pemahaman mereka. An fahmi as-salafis salih. Dari pemahaman salaf umat ini. Fa nahnu naqulu ahlus sunnah wa ma'syar ahlus sunnah. Dan kita mengatakan ahlus sunnah dan ma'syar ahlus sunnah. Kitab Allah wa sunnah rasulih 'ala fahmi salafih. Kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaf at-ta'if al-mansurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan kepada kita at-ta'ifatul mansurah. Faqala ma huwa man usifhum lana ya Rasulullah qala ma ana alaihi al-ana wa ashabi. Kemudian disifatkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bentuk bagaimana sifatnya, maka beliau menjawab yaitu adalah orang-orang yang berada di atas jalan saya, yang ada saya di atas di hari ini dengan para sahabat saya. Fama lam yakun fi zamanihim dinan, maka apapun yang tidak terdapat di zaman beliau satu din amalan, falaysa huwa al-yawm din, dan tidak dikatakan juga di hari ini sebagai ajaran agama. Wal ulama kulluhum wa man ja'u min ba'di as-salaf, dan para ulama seluruhnya yang datang setelah generasi salaf tadi, kanu ala fahmi salaf, dan mereka juga berada di atas pemahaman salaf tadi. Wajib alaihim an yakunu ala fahmi salaf, dan wajib bagi mereka untuk berada di atas pemahaman salaf tadi. Wa in hadu an at-tariq faqad hadu an al-haq, kalau seandainya mereka menyimpang daripada jalan tersebut maka sungguh mereka telah menyimpang daripada kebenaran. Fa iyyakum wasyi'arat al-makhdu'ah, dan hati-hati kalian jauhi daripada rambu-rambu yang menipu. Kitab wa sunnah ala fahmi al-asatidah, yaitu al-kitab dan sunnah ala fahmi asatidah kibar. Al-asatidah al-kibar. Ya, kata beliau jauhi kita daripada pemahaman al-kitab dan sunnah, yang sebenarnya al-kitab dan sunnah ala fahmi salaf, tetapi dirubah oleh mereka al-kitab dan sunnah ala fahmi asatidah kibar. Bal kitab wa sunnah ala fahmi salaf wa in ragimat unufuhum, dan bahkan kita pemahamannya adalah al-kitab dan sunnah ala fahmi salaf. Iyyakum walladzina yuriduna an yahdimuna ma banahu al-ulama zamanan wa quruna, jauhilah kalian dan hindari daripada mereka-mereka yang menghancurkan apa-apa yang sudah dibangun oleh para ulama dari sekian kurun yang ada. Kulluhum yaqulun kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr salawatu rabbi wa salamu alaihi. Seluruh mereka mengatakan setiap siapapun bisa perkataannya diambil dan bisa ditolak kecuali adalah pemilik kubur ini, yakni maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-imam Ahmad wa hadha al-imam Malik wa hadha al-imam Asy-Syafi'i wa hadha al-imam Abu Hanifah, dan inilah dipegang oleh imam yang empat tersebut, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Yaqulun idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi, mereka seluruhnya mengatakan idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi, apabila benar itu hadits itulah mazhab saya. Fa kanu yahuthuna atba'ahum ala fahmi as-salaf, dan mereka memotivasi dan menganjurkan kepada pengikut-pengikut mereka untuk mengikuti pemahaman salaf. Wa hum salaf lana, dan mereka adalah orang salaf kita. Wa kalamuhum idza ijtama'u hujjah, dan perkataan mereka dan pendapat mereka apabila mereka sepakat itu dijadikan sebagai hujjah. Wa ma'a hadza yaqulun kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr, walaupun demikian mereka tetap mengatakan setiap pribadi orang bisa perkataannya diambil dan bisa dibuang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyakum ma'syar ahlus sunnah, dan hati-hati kalian wahai para pengikut ahlus sunnah wal jamaah. An tusallimu 'uqulakum, kalian serahkan akal-akal kalian. إلى غير قال الله قال رسول الله قال الصحابة. Selain kepada perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW dan perkataan para sahabat. إياكم من ذلك. Hati-hati kalian daripada yang demikian. هذا الذي ميز السلفية عن غيرها. Dan inilah perbedaan dakwah salafiyah daripada selain dakwah salafiyah. احترموا العلماء. Adalah diantaranya menghormati dan memuliakan para ulama. وإياكم ثم إياكم ثم إياكم. Dan hati-hati. بالطعن فيهم. بالطعن فيهم. Dan hati-hati kalian dan jauhi. Dan sekali lagi diulang oleh beliau dan jauhi daripada mencela para ulama tersebut. فما قالوه من الحق وجب الاتباع. Apapun yang dikatakan oleh para ulama, kalau itu adalah benar, wajib bagi kita untuk mengikutinya. وما قالوه مخالفا للصواب. Dan apapun dikatakan oleh mereka, kalau seandainya menyisihi kebenaran. يحرم عليك قبوله. يحرم عليك قبوله. يحرم عليك أن تقبله. Diharamkan bagi engkau untuk menerima pendapat mereka tersebut. مع حفظ مكانتهم وقدرهم. Tetap kita menjaga dan memelihara kedudukan dan kemuliaan para ulama tersebut. قال ابن المبارك. Berkata Abdullah bin Mubarak. من استخف بالعلماء. Barang siapa yang melecehkan para ulama. ذهبت آخرته. Maka hilanglah akhiratnya. ومن استخف بالأمراء. Barang siapa yang melecehkan meremehkan para pemimpin. ذهبت دنياه. Maka dunianya hilang. ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. Dan barang siapa yang melecehkan meremehkan saudara-saudaranya maka hilanglah muru'ahnya. اصبر نفسك مع السنه كما قال عزاعي. Hendaklah engkau sabar di atas sunnah, diri-diri engkau sabarkan di atas sunnah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. وقف حيث وقف القوم. Dan berdirilah tegaklah kalian sekira-kira di mana kaum itu tegak dan berdiri. وقل بما قالوا. Dan katakanlah dengan apa yang dikatakan oleh kaum yang sebelumnya. وَكُفَّ عَمَّا كَفُّ عَنْهُ. Dan berhenti kalian dari apa-apa yang mereka berhenti daripadanya. وَسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ. Dan jalan ikutilah jalan orang salaf kita. فَإِنَّهُ يَسِعَكَ مَا وَسِعَهُمْ. Dan sesungguhnya itu mencukupi apa-apa yang dicukup oleh mereka. دُرْ مَعَ السُنَّةِ حَيْثُ دَارَتْ. Dan berjalan kalian di atas sunnah. Berputar atau berjalan kalian di atas sunnah di mana-mana sunnah itu berjalan. وَلَيْسَ مَعَ الْأَشْخَاصِ حيث داروا. Bukan bersama pribadi-pribadi seseorang. فإذا درت مع السنة حيث دارت كنت على الحق دائما وأبدا. Kalau engkau berada di atas sunnah dimanapun sunnah itu beredar dan engkau adalah berada di atas kebenaran. وإذا كنت مع الأشخاص. Apabila engkau berada bersama pribadi-pribadi seperti orang. تقلبت معهم. تقلبت معهم. Kamu akan artinya hanyut dan larut dengan mereka tersebut. إن كانوا على حق كنت على حق. Kalau mereka berada di atas kebenaran, maka kamu berada di atas kebenaran. وَإِنْ كَانُوا عَلَى بَاطِلْ كُنْتَ عَلَى بَاطِلْ. Kalau seandainya mereka berada di atas kebatilan, maka kamu juga akan berada di atas kebatilan. فَإِنْ عَظَّمْتَ الْحَقِّ وَصَلْتَ لِلْحَقِّ بَعْدَ تَوْفِيقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَإِنْ عَظَّمْتَ الْحَقَّ وَصَلْتَ إِلَى الْحَقِّ. Kalau engkau memuliakan dan mengagungkan kebenaran, kamu akan sampai kepada kebenaran tersebut. بعد توفيق الله لك. Ini sudah tentu adalah setelah taufik Allah Azza wa Jalla kepada engkau. ومما يجب عليه الانقياد علينا الانقياد. Di antara yang diwajibkan bagi kita untuk tunduk. به. Tunduk dengannya. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. Adalah kita mengilmui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. فَهَذَا الْبَابُ. Dan bab ini kata beliau pembahasan ini. بَابٌ عَظِيمٌ. Pembahasan yang sangat agung dan mulia. وَمَنْ لَمْ يَكُمْ فِيهِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى فَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ بَلْ. Barang siapa yang tidak memahami tentang bab ini di atas pemahaman salaf umat ini ahlu sunnah wal jamaah maka dia akan sesat. فأعظم العلوم وأشرف العلوم هو علم الأسماء والصفات. Dan ilmu yang paling agung dan paling mulia adalah ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. إذ شرف العلم بشرف معلومه. Yang mulianya ilmu tersebut yaitu diketahui diilmui dengan siapa yang diilmui daripada ilmu tersebut untuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu Azza wa Jalla akbar min kulli syai. Allah Subhanahu wa Ta'ala akbar min kulli syai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar dari segala satu apapun yang ada. Lidzalika kana ilmuhu wal ilm kana al ilmu bihi akbar min kulli syai. Oleh karena itu berilmu tentang Allah Azza wa Jalla merupakan yang berilmu tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. والعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. برعلم tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. يورث خشية الله سبحانه وتعالى. Akan mewariskan kepada manusia yang berilmu tadi untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. فمن آمن بأسمائه وصفاته جملة. Barangsiapa yang beriman dengan sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara global. ليس إيمانه كمن آمن بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل. Tidak seperti orang yang beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang terperinci. لذلك كان أهل العلم هم أشد خشية لله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu para ulama adalah manusia yang paling bersangatan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Hanya saja manusia yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama. كلما ازددت علما بالله setiap engkau bertambah ilmu tentang Allah ازددت خشية sudah tentu akan bertambah rasa takut bagi diri engkau. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة في أسمائه وصفاته di antara kaidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla انهم لا يتجاوزون القرآن والسنة في هذا الباب mereka tidak melewati Al-Quran dan Sunnah di dalam pembahasan bab ini. Kama qala al-Imam Ahmad. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Na'budallaha Na'budallaha bisifatihi. Kita beribadat kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Kama wasafa bihi nafsah. Sebagaimana Allah telah mensifatkan dirinya. La nata'adda al-Quran wal-hadith. Dan kita tidak melewati daripada Al-Quran dan Hadith. والله عز وجل قد نهانا أن نقف. Bahwasanya Allah telah melarang kita untuk berhenti. ما ليس لنا به علم. Yang tidak ada kita di dalamnya ilmu. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan jangan sekali-kali kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu dengannya. ومعنى يا أحبة. Dan maknanya wahai orang yang saya cintai. أننا أو أن أسماء الله عز وجل bahwasanya nama-nama Allah Azza wa Jal لا نصفه بها إلا بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. Kita tidak mensifatkannya kecuali apa yang telah disifatkan tentang dirinya dan kepada apa disifatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. ولا نتجاوز ذلك dan kita tidak melewati yang demikian. ليس معنى ذلك أن العقل والفطرة bukan makna yang demikian bahwasanya akal dan fitrah kita la yadullani ala asma'illahi wa sifatih tidak menunjukkan dan menuntun kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bal al-fitrah as-salimah bahkan fitrah yang selamat wal 'aql as-salim dan akal yang selamat yang benar yadull menunjukkan ala اتصاف الله عز وجل بأسمائه وصفاته menunjukkan tentang pensifatan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. ولكن هذا لا يكفي ولا يعتمد عليه akan tapi yang keduanya ini tidak cukup dan tidak bisa bersandarkan kepadanya saja. وإنما جاء الكتاب والسنة akan tetapi yang datang daripada Alkitab dan Sunnah ليؤكد ما دلت عليه الفطرة ليؤكد untuk menegaskan apa yang dipahami atau didapati oleh akal dan fitrah wal aql as-salim dan akal yang selamat. Fa hadhihi al-jariyah allati latamaha Muawiyah ibn al-Hakam dan ada seorang budak yang telah dipukul oleh Muawiyah bin Hakam as-Sulami. Fa arada an ya'tiqaha dan ingin dia membebaskannya dari perbudakan. Kafarah lima fa'alahu sebagai kafarah denda terhadap apa-apa yang telah dia lakukan. فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال لها أين الله؟ Dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada budak tersebut di mana Allah? فقالت في السماء. Budak tersebut menjawab Allah في السماء. فدلت على أن الفطرة تثبت علو الله. Menunjukkan di sini bahwanya fitrah seseorang menetapkan Allah Subhanahu wa taala fis sama. Wal kitab was sunnah jaa kadzalik yadul ala dzalik. Dan Alkitab dan Sunnah datang dan menunjukkan tentang demikian juga. Wa hadza Abul Maali Al-Juwayni hinama naqash Al-Hamadani. Demikian juga Abul Maali Al-Juhaini ketika terjadi dialog dengan Imam Al-Hamadani. Fi nafhi lil istiwa. Di dalam ketika menafikan mengingkari istiwa Allah fis sama. Walladzina naful istiwa, dan orang yang mengingkari tentang istiwa Allah azza wajalla di langit, innama nafuhu min ajli an yanfu'a 'ulu Allah subhanahu wa ta'ala 'ala khalqihi fis sama. Hanya saja mereka mengingkari tentang maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala daripada makhluknya yang dia berada di langit. Faqala lahu al-Hamadani, dan berkata kepadanya al-Hamadani, da'ka min al-istiwa fa innama hadha ja'a fihi al-khabar ay al-kitab was-sunnah. Tinggalkan engkau dari perkara istiwa, hanyasanya ini kata beliau datang daripada Alkitab dan Sunnah. Waqala faqala law hadithni 'ani ad-darura allati ma qala rajul ya Allah illa wa yajid qalbahu yushiru ila as-sama'. Ya Abu Usama, la tutawwil shay. Tayyib. Ana lastu komputer shay. Qala lahu hadithni 'ani ad-darura. Beliau mengatakan kepada Abu Ma'ali al-Juwayni, ya Abul Ma'ali al-Juwayni, tinggalkan masalah istiwa, tetapi tolong kabarkan kepada saya darurah, artinya sesuatu yang terpati di dalam hati kamu, fitrah kamu tentang annama qala ahad ya Allah illa wa yajid al-qalb, ketika seseorang mengatakan ya Allah, ketika seorang mengatakan ya Allah, itu pasti hatinya akan tengadah ke langit dan merasa fil ulu. Faqala Abul Ma'ali al-Juwayni hayyarani al-Hamadani hayyarani al-Hamadani. Dan hal demikian ketika tadi dialog tersebut membuat Abul Ma'ali al-Juwayni mengatakan hayyarani al-Hamadani, maknanya telah membuat bingung saya Abu Ma'ali. Ma'araf yujib. Naam, lannu ad-darura hadhi huwa kadhalika yaf'alha. Benar kata beliau bahwasanya apa yang terpati dalam hati tersebut itu yang dilakukan oleh dia. Ana ahki lakum qissa hasalat li fil Masjid An-Nabawi. Dan saya menceritakan kepada antum sekalian tentang satu kisah yang terjadi di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ma'i kitab syarah hadis an-nuzul. Saya memegang kitab syarah hadis an-nuzul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa kan jambi bijwari atrak. Ada di samping saya duduk orang-orang apa Turki. Orang Turki. Wa hum yani yujad minhum man hum 'ala al-'aqidah al-maturidiyyah al-asy'ariyah. Di antara mereka itu terdapat adalah orang-orang yang berakidah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Alladzina yaqulun anna Allah fi kulli makan. Di mana mereka-mereka itu mengatakan Allah berada di mana-mana. Setiap tempat. Faqala li hadza. Beliau orang-orang Turki itu mengatakan kepada beliau tentang kitab tadi, hadza kitab, ha? Yaqul Allah fis sama'. Man يقول يشير هذا التركي للكتاب ويقول هذا صاحب الكتاب يقول الله في السماء. Orang Turki tadi mengatakan menunjuk pada kitab Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi mengatakan ini mengatakan Allah في السماء katanya. قلت له ليس هو الذي يقول بل الله الذي يقول أأمنتم من في السماء. Beliau mengatakan bukan beliau mengatakan demikian tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian, apakah kalian beriman dengan zat yang berada di langit. فدار حوار طويل معه بين مغرب وعشاء. Terjadi dialog yang sangat panjang. فقال لي قلت له ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. Kemudian saya mengatakan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. قال تنزل رحمه الله. Mereka menjawab yang turun itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah kepada mereka. تنزل رحمه. قلت له طيب هل الرحمه, طبعا هذا جواب لشيخ الاسلام ولغيره. هل الرحمه تقول هل من داع فاستجب له, هل من سائل فاعطيه. Apakah makna rahmat di situ adalah ketika Allah mengatakan adakah orang berdoa saya akan tunaikan doanya, dan orang minta ampun saya akan mengampuni dosanya. Hal ar-rahmah taqul hadha am illah. Apakah ini rahmat dikatakan kepada Allah azza wajal. Al-muhim wa huwa yuhaddithni wa huwa yatakallam ma'i qul lahum. Kemudian mana atrak al-turki hadha, mereka mengatakan sudah sampaikan kepada saya. Wa yatahaddath ma'i, ceritakan kepada saya kata beliau. Rakizu. قال الله سبحانه وتعالى هو هو هو قال تركي الله تركي التركي هو يكلمني فعل هكذا. الله سبحانه وتعالى أنا إيش فعلت؟ مسكت يده قلت انظر إلى فطرتك السليمة دلتك على أن الله في السماء فعل هكذا يدعو. Jadi Turki itu mengatakan ketika dia dialog sama beliau mengatakan ya akhi Allah Subhanahu wa taala dan jadi Allah Subhanahu wa taala. Abu Sama Rabi' dipegang tangannya begini. Ah ini menunjukkan fitrah kamu Allah fis sama, nunjuk begitu kan kata dia. Fa subhanallah fitrah. Sakat hakadha thumma qala sa'ud as'al Syekh al-A'zam idza raja'at wa kan ma'ahu ithnain min al-atrak qult lahum ayna Allah fa qalu fis sama. Kemudian dia mengatakan, Turki tadi mengatakan saya akan kembali pulang dan saya menanyakan kepada syekh yang lain dan ada dua orang Turki yang duduk di sampingnya ditanya oleh beliau, aina Allah, di mana Allah? Dia menunjuk Allah fis sama. Naam. Alhamdulillah. Kadzalika min aqidati ahli sunnah wal jamaah fil asma' was sifat. Demikian juga di antara akidah ahli sunnah wal jamaah dalam pemahaman asma' dan sifat. Anna khabar al ahad yu'mal bihi. Bahwasanya khabar-khabar ahad itu diyu'bal, diterima dan dilakukan, dikerja, diterima dan diamalkan. Walaysa kama yaqulu ahlul bid'ah anna fil aqaid la yu'khad bi khabar al ahad. Tidak sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah bahwasanya ya masalah akaid, masalah akidah tidak diambil daripada khabar-khabar ahad. Wa ma ataakumur rasul fakhuduh. Apapun datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun datang daripada Rasul kalian ambil. Wa ma ataakumur rasul fakhuduh. Wa ma nahakum an fantahu. Dan apapun dilarang kalian daripadanya maka tinggalkanlah. Ya ikhwan al-haq wadih bi fadlillah azza wajalla. Wahai saudara sekalian, kebenaran itu sangat jelas. Ana mubtafi al-haram li mawaqif katsira ma'a haula hum ya'tuni. Di saya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kejadian-kejadian sikap-sikap yang banyak. Mereka datang kepada saya kata beliau. Ahyanan unaqish wa ahyanan atruk. Kadang-kadang beliau layani dialog, kadang-kadang beliau tinggalkan. Kam ma'i kitab Ibn al-Qayyim. Pernah saya memegang kitab Ibn al-Qayyim. Wallahi alladhi la ilaha illa hu la ubaligh fi dhalik. La adzkur 'iddat as-sabirin aw ma huwa. La adzkur al-kitab. Saya tidak ingat kitabnya tapi yang jelas kitab Al-Muqayyim kata beliau. Ukam ma'i ukam bijwari wa ana aqra'u wa akhadh yaqra' kan bijwari ahad min syarqi Asia. Dan ada di samping saya salah seorang daripada syarqi Asia, Asia Tenggara. Qala li hadha yaqul yani Allah fis sama. Syarqi Asia wala jannu syarqi Asia. Syab min syarqi Asia kanu Hindia wa kadha. Dari Asia Timur gitu. Yaqul Allah fis sama aw yaqul Allah fawq. وكذا قلت له خير ان شاء الله جزاك الله خير وقال هكذا ايوه dia mengatakan تركته. Allah في السماء خير kata beliau beliau tinggalkan فاذن المؤذن لصلاه الجمعه kemudian azan muadzin pada salat Jumat في الاذان الاول azan yang pertama فبعد الاذان قام يرفع يده بالدعاء selesai azan orang tadi mengangkat tangannya dengan berdoa فقلت له ليش ما تفعل. Saya mengatakan kepada orang tadi berdoa tadi, kenapa kamu tidak melakukan begini? Lakin at-tawfiq biyadillah ya hubb, wallahi fa'al hakadha. Tetapi ini taufik daripada Allah Azza wa Jalla dia lakukan begini. Alhamdulillah ni'mat as-sunnah ya hubb. Lakukan hakadha. Hakadha fa'al. Ajib. Dia lakukan begini kata dia. Yadahu. Mu hakadha, mu hakadha. La huwa da'a. Thumma lamma harashtuhu wa hajajtuhu fa'al hakadha yadahu. Ketika dibantah oleh beliau begini, kenapa tidak begini? Terus dia lakukan dengan begini. Allah gharib hadha ya Abu Usama. Subhanallah. Allah hafiz. Alhamdulillah ala ni'mat as-sunnah ya ahibba. Segala puji bagi Allah di atas ni'mat as-sunnah dan taufik daripada Allah azza wajalla. Wallahi mahf taufik lillah azza wajalla min Allah subhanahu wa ta'ala. An nahna lam nadhil fi bab al-asma' was-sifat. Dan dengan taufik daripada Allah azza wajalla alhamdulillah kita tidak sesat daripada pemahaman asma' was-sifat. Ni'mat 'azimah ikhwan hunak manzal min a'imma wa ulama. Ni'mat yang besar di situ di sana ada orang-orang yang tergelincir. هذا الحافظ memahami asma' was sifat. الحافظ النووي وقع بما وقعت فيه الأشاعرة غفر الله له. يا شباب وسمع. الحافظ النووي إمام حافظ الحافظ النووي تergelincir dalam asma' was sifat. الحافظ النووي تergelincir dalam asma' was sifat. وابن حجر وقع في بعض حافظ ابن حجر تأويلات. Demikian juga ada ta'wilat. فهذا لا أقصد به أنا الغمز واللمز وإنما أحب أن أشعركم نعمة الله عليكم. Di sini bukan tujuan beliau melecehkan Hafidz An-Nawawi dan Ibnu Hajar. Sahabat tolong dipahami ya. Beliau menjelaskan itu bukan tujuannya untuk melecehkan dua imam dua ulama ini enggak, tapi dalam rangka untuk menjelaskan contoh di antara ulama yang tergelincir dalam masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Wadah, ma taqulun Rabi' yat'am fi Ibn Hajar wa Nawawi. Jelas enggak ya syabab, jangan nanti antum keluar dari sini mengatakan itu Rabi' mencela imam, mencela An-Nawawi dan Hafiz Ibn Hajar. Jangan berkata demikian. Saya pernah mengatakan demikian. Urid faham nadhif, faham ahlus sunnah. Saya pengen antum memahami pemahaman ahlus sunnah. Allah yahfazna wa iyyakum. Semoga Allah menjaga kami dan kalian seluruhnya. Fa wa min qawaid ahlus sunnah wal jamaah. Di antara kaidah ahlus sunnah wal jamaah, anna asma Allah subhanahu wa ta'ala tauqifiyah. Bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah tauqifiyah. Ay la nusammi illa bima warada fil kitab was sunnah. Artinya kita tidak menamakan Allah kecuali apa yang Allah namakan dirinya di dalam Alkitab dan Sunnah. Ya ahibba ahli al-ilm lamma yaqulun. Lamma yaqulun ahli al-ilm. Ahli al-ilm حينما يقولون, para ulama ketika mengatakan, kama aslaft asma Allah tauqifiyah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nama-nama Allah adalah tauqifiyah. La majala lil aql fiha. Artinya tidak ada kesempatan bagi akal untuk mengobok-oboknya. Wa qawluhum al-akhir al-aql dalla wal fitra ala al-kitab was sunnah ala ala asma'illah. Sebelumnya kita katakan bahwasanya akal dan fitrah tersebut juga menuntun untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Ish ma'na hadzal kalam? Apa makna dari perkataan ini? Ma'na hadzal kalam ay anna la ya'ni hadza innu mathalan sifat al-ilm lillah, sifat al-ilm. Bukan makna ini bahwasanya makna tentang ilmu itu sifat ilmu, annahu ala at-taslim huwa qad warad sifat al-ilm lillah fil kitab was sunnah. Kull asma' Allah wa sifatihi waradat fil kitab was sunnah. Seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Lakin makna annahum yaqulun anna al-aql dalla ala sifatillah wa asma'ihi bil jumlah. Maknanya adalah bahwasanya akal dan fitrah tersebut menunjukkan secara umum terhadap Al-Kitab dan Sunnah. Anna ay mathalan sifatul ilm. Sifatul ilm. Contoh misalnya sifatul ilm, sifat ilmu. Idza lam tarid fil kitab was sunnah. Apabila tidak terdapat misalnya dalam Al-Kitab dan Sunnah, naqul qad dalla 'alayha al-'aql. Kita akan mengatakan telah menunjukkan tentang ilmu tersebut ditunjukkan oleh akal. Fa hadzal kaun kulluhu wa tadbirihi. Dan ini alam seluruhnya dan pengaturannya. Dalla 'ala annahu 'alim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah adalah Maha berilmu. Wadah. Jelas kata beliau. Wadah. Jelas enggak? Wadah al-la'id, kulluhum. Jelas enggak beliau tanyakan bahwasanya ini alam seluruhnya dan pengaturannya. Ini sudah tentu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat berilmu. Menunjukkan demikian daripada sisi akal kata beliau. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة دي أندرى عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas كما جاء في غير ما حديث sebagaimana datang dalam berbagai hadis كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wal hadis عند احمد وغيره dan hadis di sisi musnad Imam Ahmad dan selainnya اسالك بكل اسم saya meminta kepada engkau ya Allah dengan seluruh nama huwa lak yang engkau miliki sammaita bihi nafsak yang telah engkau namakan diri engkau dengannya atau 'allamtahu ahadan min khalqik atau engkau telah mengajarkan kepada seorang makhluk engkau dari makhluk engkau atau anzaltahu fi kitabik atau yang telah engkau turunkan di dalam kitab engkau atau ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak atau yang telah engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib di sisi engkau ya Allah fa hadha dalil 'ala anna asma Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala laysat mahsura tidak terbatas. وفي الحديث الشفاعه ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم dan dalam hadis syafaah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam قال فيفتح علي من المحامد والثناء dan beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada beliau tentang tahmid pujian-pujian dan nama-nama mimma la uhsinuhu al-an tidak yang tidak pernah saya baik di dalam mengucapkannya daripada sekarang ini. Artinya sekarang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadits fi sahihain. Dan hadits ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wal hadits al akhir la ahsi thanan alayka. Dan hadits yang lain menunjukkan saya tidak menghitung nama-nama Engkau ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau adalah saya tidak mampu untuk menghilang pujian nama-nama Engkau ya Allah, dan Engkau sebagaimana memuji nama-nama Engkau sendiri. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة يا أحبة. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wahai saudara saya yang saya cintai. أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلها حسنى. Bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seluruhnya adalah baik. ليس فيها غير ذلك. Tidak ada terdapat selain daripada demikian. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Dan bagi Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Ud'u Allah atau ud'u Ar-Rahman. Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Rahman. Ayyama tad'u falahu al-asmaul husna. Apapun yang kalian berdoa dengan nama-nama tersebut, itu adalah baik seluruhnya. Qala Ibn Jarir At-Tabari fi hadhihi al-ayah. Imam Ibn Jarir At-Tabari menafsirkan tentang ayat yang mulia ini. Bi ayyi asma'ihi jalla jalaluhu tad'una rabbakum. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang manapun kalian berdoa kepada Rabb kalian. فإنما تدعون واحدا وله الأسماء الحسنى. Dan hanya sesungguhnya kalian menyeru dan berdoa kepada Zat yang satu yang memiliki nama-nama yang baik. من عقيدة أهل السنة والجماعة معشر الأحبة. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wahai para orang-orang yang saya cintai. أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala a'lam dan sifat-sifat. أسماء الخلق nama-nama makhluk hiya asma mahdhah, itu hanya nama semata. Wujilat asma litafriq baina adawat, dijadikan nama-nama tersebut untuk membedakan di antara zat satu sama lain. Fa ana ismi Rabi' alam mahdh, dan nama saya misalnya Rabi' itu semata-mata adalah sebagai tanda dan isyarat saja litafriq untuk membedakan di antara saya dengan Dzul Akmal. Ismu Dzul Akmal likay nafarriq bainahu wa bain Sa'id. Dan untuk membedakan di antara saya dengan Sa'id. Lidzalik kanat asma'ul makhluqin a'lam mahdhah. Karena itu nama-nama makhluk itu merupakan a'lam tanda semata-mata. Faqad yusamma rajul Muhammad wa huwa mudhammam. Dan kadang-kadang seseorang dinamakan seorang laki itu namanya Muhammad tetapi dia tercela. Wa qad yusamma rajul salih wa huwa talih. Dan bisa saja dinamakan seorang laki itu saleh tapi talih. Wadah? Jelas enggak kata beliau? La ilaha illa asma Rasulullah kadzalik. Kecuali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Fa hiya a'lamun wa awsaf. Dan dia tanda a'lam tapi juga merupakan sifat. Wa asmaur rabbi jalla wa ala a'lam wa awsaf. Dan nama-nama Rabb azza wa jal itu adalah a'lam dan sifat-sifat. Fakama annahu as-sami' sebagaimana Allah azza wa jal dinamakan as-sami' maha mendengar. Falahu sifat as-sam'. Dan dia memiliki sifat mendengar. Wa kama annahu min asma'ihi ar-rahman sebagaimana Allah azza wa jal di antara namanya adalah Rahman. Falahu sifat dan baginya sifat Ar-Rahmah. La kama yaquluhu al-Mu'tazila anna asma' jamidah. Tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Mu'tazila bahwasanya nama-nama Allah adalah jamidah. Laysat awsaf. Tidak terdapat padanya sifat pensifatan. Fa asma'ullah al-husna bi'tibarain hiya bi'tibarain. Nama-nama Allah yang baik tersebut ditinjau dari dua sisi. Bi'tibari dalalatiha 'ala adh-dhat. Ditinjau dari sisi pendalilnya terhadap zatnya. Mutaradifah. Adalah mutaradifah, sinonim dia. Ada sinonimnya. Bi'tibar dalalati 'adz-dzat fa hiya mutaradifah. Ai anna as-sami' huwa al-basir. Artinya misalnya sami' huwa al-basir. War-Rahman huwa ar-Rahim. Dan Ar-Rahman dia Rahim. Wal-Jabbar huwa al-mutakabbir bi'tibar dalalatiha 'ala adh-dzat 'ala Allah subhanahu wa ta'ala nafsuhu. Al-Jabbar هو المتكبر Jabbar huwa mutakabbir. Ini dinilai dari sisi pendalilan terhadap zatnya. Ay anna hadhi kullu asma' lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan ini adalah seluruhnya nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'tibari dalalatiha 'ala al-awsaf mutabayyinah. Dan dinilai daripada pendalilnya terhadap awsaf itu mutafawita, berbeda dia. Ish ma'na mutabayyinah ya ahibba? Ta'rifu ma'na mutabayyinah? Ta'rifun? Apa makna daripada mutabayyinah, kata beliau? Tafsir. Yani fi farq. Artinya adalah fi berbeda. Artinya mutabayyinah itu artinya berbeda. Fa sifat as-sam', sifat sam' misalnya, laysat ka sifat al-basar. Tidak sama dengan sifat al-basar. Wa sifat ar-ra', sam' itu sifat. Tidak sama dengan basar. Melihat. Wa sifat ar-rahmah laysat ka sifat al-ghadab. Dan sifat Allah Azza wa Jalla seperti rahmah tidak sama dengan ghadab, marah. فهذه أوصاف متعددة. Dan sifat-sifat seperti ini adalah mutaaddidah, beragam. وكلها دالة على الله سبحانه وتعالى. Dan keseluruhannya yang berpenting adalah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. واضح يا شباب؟ واضح شباب. Jelas, kata beliau. من تاب ولا مسألة؟ من تاب ولا مسألة؟ هذا ما يحتاج ترجمة. ما يحتاج. Beliau tahu bahasa Indonesia mantap. Mantap. هناك أسماء صفات لله عز وجل. إذا سنا أدنى ما نماذج صفات الله عز وجل. وردت على سبيل المقابلة. Dijelaskan atau datang dalil dalam bentuk muqabalah. فلا يطلق على الله سبحانه وتعالى. Tidak diitlakkan kepada Allah سبحانه وتعالى. إلا كما وردت. Kecuali sebagaimana datang riwayat menjelaskan. أسماء الله عز وجل كلها مطلقة تطلق على الله سبحانه وكلها حسنى. Nama-nama Allah Subhanahu wa Taala secara mutlak seluruhnya adalah baik. أما الصفات هي كلها حسنى. Demikian juga sifat-sifat Allah seluruhnya baik. لكن هناك صفات لا يجوز لك أن تطلقها. Dan ada sifat-sifat Allah عز وجل yang tidak boleh kalian itlakkan, mutlakkan. مثل صفة المكر. Seperti sifat makar. ما تقول الله ماكر والعياذ بالله. Kita tidak boleh mengatakan Allah adalah makir. تقول ماكر بالماكرين. Katakan makir بالماكرين. ويمكرون ويمكر الله. ويمكرون يمكر الله. Mereka buat makar dan Allah buat makar. فهذه صفة كمال. في هذه الصفة وردت صفة كمال لله سبحانه وتعالى. Ini adalah merupakan sifat yang sempurna datang demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. كل اسم يتضمن صفة. Setiap nama itu akan terkandung di dalamnya sifat. Walaysa kullu sifah tatadhamman ism. Sebaliknya, tidak setiap sifat terkandung di dalamnya nama. Fa min sifatillahi azza wa jal, di antara sifat-sifat Allah azza wa jal, al-istiwa. Al-istiwa. Fala taqul al-mustawi. Ha? Fala taqul al-mustawi. Tidak boleh kita katakan mustawi. Mustawi makna is. Ma taqul al-mustawi min asma'ihi al-mustawi. Tidak boleh kita mengatakan nama Allah mustawi. Sifat Allah istawa. Tidak boleh kita katakan nama Allah mustawi. Wa min sifatillah azza wa jal al-ityan wal maji. Di antara sifat-sifat Allah azza wa jal adalah al-ityan wal maji. Maji datang. Ityan datang juga, maji juga datang, mana apa rahmatullah. Fala taqul al-ja'i. Tidak boleh kita mengatakan di antara nama Allah al-ja'i, yang datang. Itu tidak ada. Wala taqul al-ati. Dan tidak juga kita mengatakan di antara nama Allah adalah Al-Ati, yang datang. Allah Azza wa Jalla aidan. Allah Azza wa Jalla juga, kata beliau. Lahu sifat thubutiyah. Baginya sifat thubutiyah. Wa sifat nafaha an nafsih. Sifat nafaha an nafsihi. Dan sifat yang Allah nafikan. Wahia sifat as-salbiyah. Tiadakan pada diri, dari dirinya. الصفات السلبية. Dan sifat yang selbi, salbiyah. Salbiyah adalah negatif gitu. فَنَفَى عَنْ نَفْسِهِ. Allah menafikan, mengingkari, mengingkari daripada dirinya. الظلم. الظلم, kezaliman. فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah, Rabb engkau tidak menzalimi sedikit pun seseorang. وقال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak Allah Azza wa Jalla di merasa ngantuk dan juga merasa sidatum ولا نوم dan juga ngantuk dan sebagainya. Pajar rahmatullah tidak diambil, tidak terjadi pada sifat mengantuk. فالنفي maka pengingkaran, peniadaan. ورد في القرآن terdapat di dalam Al-Quran. إما أن يرد قبل الإثبات يرد قبل الإثبات النفي في القرآن ورد في آية واحدة هو الإثبات وكان هو في آية واحدة قل النفي pengingkaran atau penafian terdapat dalam Al-Quran dalam satu ayat مع الإثبات disertai dengan penetapan في آية واحدة di dalam satu ayat juga وورد النفي قبل الإثبات dan beratang ayat menjelaskan tentang pengingkaran atau penafian sebelum penetapan. مثل قوله تعالى seperti perkataan Allah Azza wa Jalla laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Fawarada huna an-nafi qabla al-ithbat. Fi ayatin wahidah. Di sini dijelaskan dulu pengingkaran, penafian dan baru penetapan. Wa warada fi ayatin wahidah wal ithbat qabla an-nafi. Dan datang juga satu ayat itu penetapan dulu baru penafian. Pengingkaran. Misal qawlihi Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu la ilaha illahu al-hayyul qayyum dan seterusnya. La ta'khudhu sinatun dan tidak Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa ngantuk dan tidur. Wala naum dan juga tidur. Fa warada huna ايش al-ithbat qabla an-nafi. Di sini datang pada ini penetapan baru pengingkaran. Wa warada an-nafi mufrad fil Quran. Dan juga terdapat dalam Al-Quran pengingkaran atau peniadaan itu satu. مثل ما سبق معنا ولا يظلم ربك أحدا. Seperti Allah Azza Jalla mengatakan ولا يظلم ربك أحدا. Rabb engkau tidak mendzalimi seorang pun. ومثل قوله وما ربك بظلام للعبيد. Seperti perkataan Allah Azza Jalla tidaklah Rabb engkau sebagai mendzalimi hamba-hamba tersebut. ويرد الإثبات. Akan tetapi penetapan mufassalan adalah terperinci wa mufradan dan mufradan artinya mufradan ismana ahsan ismana mufradan ahsan mufradan ismana yani yathbit lillah azza wa jalla sifah sifatain artinya Allah menetapkan pada dirinya sifat wa hada awjuhu kathira fil Quran wallahu alimun hakim wallahu sami'un alim dan banyak di dalam Al-Quran jelaskan Allah sami'un alim wallahu azizun hakim dan sebagainya fal aslu fil nafi an ya'ti mujmal ya ahibbah an nafi ya'ti mujmal fil Quran penjelasan tentang sifat Allah penafian daripada sifat Allah azza wa jalla penafian pengingkaran itu datang secara mujmal secara global wal ithbat ya'ti mufassala sedangkan isbat penetapan itu datang secara terperinci. Karena nafi al-mufassal ليس فيه ثناء. An-nafi al-mufassal ليس فيه ثناء. Karena penafian secara mujmal tidak terdapat di dalamnya pujian. Anta lamma taqul li malik min al-muluk anta lasta bakhilan. Engkau seperti mengatakan kepada seorang raja engkau tidak bakhil. Wa lasta zabbalan. Bukan engkau zabbalan. Ismana zabbal. Hamil qumamah. Dan engkau bukan orang apa namanya pembersih kotoran-kotoran. Walasta hammalan. Dan bukan engkau hammalan, ismana hammalan. Hammal yahmil al-ashya. Bukan engkau sebagai pemikul pekerja. Walasta qabihan. Bukan engkau orang yang jelek. Sayatrudak min al-bab. Hadha laysa fihi thana. Sudah tentu dia akan mengusir kamu dari pintunya sebab tidak terdapat dalamnya pujian. Walakin law qult lahu antal karim wa antu akan tapi ketika itu mengatakan kepada raja itu engkau adalah orang yang mulia, orang dermawan, orang yang mulia dan sebagainya. Falillahi al-mathal al-a'la bagi Allah permisalan yang sangat tinggi. Kana an-nafi maka adalah mujmalan fil Quran penafian tersebut pengingkaran tersebut secara mujmal di dalam Al-Quran dan Sunnah dan penetapan itu adalah secara terperinci dan itu banyak. والنفي لا يأتي في القرآن إلا بأحد أمرين. Dan penafian tidak terdapat dalam Al-Quran kecuali dari salah satu daripada dua perkara. إما مقرونا مع الإثبات. إما itu adalah dibarengi, disertai dengan isbat penetapan. لإثبات تمام الملك. untuk menetapkan sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa kamal as-sifah, dan sempurnanya sifat-sifatnya. Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Yaitu seperti Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Huwa al-qa'im ala kulli syai' wa nafu tuhma wa nafu yani wa nafu anhu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala an-naqs min kulli al-wujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendiri dan menafikan seluruh an-nafyu, nafi. Wa nafa anhu, dan Allah menafikan anna al-hayy al-hayy wal-qayyum al-qayyumiyyah hadhihi la ta'khudha sinatun wala nawm. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendirinya dan menafikan segala suatu sifat yang kurang daripada dia. Wa ya'ti ar-radd aw an-nafy mufassalan aidan, dan datang bantahan dan penafian secara terperinci, secara terperinci juga. Ya'ni qad ya'ti an-nafy mufassalan li asbab, bisa saja datang penafian tadi secara mufassalan itu li asbab, ada sebab-sebabnya. Lirradd 'ala al-yahud, dalam rangka untuk membantah kaum Yahud. Hinama wasafu Allah azza wa jalla bit-ta'ab, ketika mereka mensifatkan Allah memiliki sifat capek, lelah. Faqala azza man qail wa ma massana min lughub, maka Allah mengatakan tidak pernah kami disentuh sedikit pun dari berasal asal Allah. Wa kadzalika hinama nasabu ilayhi al-walad, ketika juga mereka menisbahkan kepada Allah punya anak. Faqala lam yalid wa lam yulad, maka Allah mengatakan tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Wal qawaid ya ahibba kathira jiddan, dan kaidah-kaidah banyak sekali para ikhwah sekalian rahimakumullah. Wa man arada an yarji' li mujmal mu'taqad ahlus sunnah fi dhalik, barang siapa yang ingin kembali menelaah kepada kitab-kitab ahlus sunnah dalam demikian. Fa yarji' lil qawaid al muthla, dan kembali kepada kitab Al-Qawaidul Muthla oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan syarahnya aidan, dengan syarahnya juga. Fa min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ma yadullu ala sifatin wahidah, yang menunjukkan satu sifat. Fa mathalan sifat ar-rahmah ar-rahman, seperti misalnya sifat ar-rahmah daripada ar-rahman, atau ism ar-rahman afwan, atau dari nama Allah azza wajalla sifat rahmah daripada nama Allah ar-rahman. Fa hadha yadullu ala sifat ar-rahmah faqat, dan ini menunjukkan kepada kita tentang sifat rahmat saja. Wa sifat wa ism as-sami' lillah subhanahu wa ta'ala, dan nama Allah as-sami' maha mendengar bagi Allah azza wajalla. Fi fa yadullu ala sifat as-sam', dan ini menunjukkan nama ini adalah sifat as-sam'a, sam'u mendengar. Wa amma hunaka ba'd al-asma tadull ala sifat muta'addidah lillah subhanahu wa ta'ala, dan di sana ada nama-nama Allah azza wajalla yang satu nama tetapi menunjukkan kepada sifat-sifat yang bermacam-macam. Mithl ism as-samad, seperti penamaan Allah as-samad. Fa tadull ala 'iddat sifat, ini menunjukkan dalam berbagai macam sifat. Fa tadull ala annahu huwa as-sayyid, dan menunjukkan bahwasanya Allah adalah as-sayyid. Alladhi kamula fi su'dadihi, yang betul-betul sangat sempurna di dalam su'dad ada asl mana hasanah. Ma adri kayf tatarjimuha. Su'dadihi ya Syekh Sa'id. Alladhi kamal fi su'dadihi. Kamula fi su'dadihi. Su'dud ada kekuasaan atau fi kamalihi al-mutlaq. Sempurna di dalam secara sempurna. Kamula fi su'dadihi, itu artinya betul-betul sempurna di dalam kekuasaannya. Wa kadzalika alladhi kamula fi mulkihi, mungkin kamula fi mulkihi, kamula fi ta'dhifi sifatihi, sempurna di dalam kekuasaannya, sempurna dalam sifat-sifatnya. Wa huwa as-samad alladhi talja ilayhi al-khalaiq, dan juga as-samad itu adalah kembali naik kepadanya, kepada makhluk-makhluk untuk meminta hajat-hajatnya kepada Allah azza wajalla. وهو الذي لا جوف له, yang dia tidak ada rongga pada dirinya. وقيل في احد التفاسير الذي لا ياكل ولا يشرب, dalam tafsir ada juga dikatakan tidak makan dan tidak minum. والشاهد من هذه القاعده احب ان هناك اسماء تدل على صفه واحده وهناك اسماء تدل على عده صفات لله عز وجل. Di sana ada nama-nama Allah azza wajalla yang menunjuki dari nama tersebut satu sifat, dan ada juga menunjuki satu nama dengan sifat-sifat yang beragam. Baqiya al-asma al-muqtarina lillah subhanahu wa ta'ala, tinggal lagi pembahasan tentang nama-nama yang muqtarina, al-mu'ti al-mani' al-muqtarina yang berbarengan dengan nama, dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, seperti misalnya مثل القابض الباسط مثل القابض الباسط, seperti Allah Subhanahu wa taala qabid, memegang atau menggenggam, wal basit, melepaskan, wal mani' al mu'ti, dan menahan dan memberikan, wan nafi' al dhar, dan beri manfaat dan beri mudarat. هذه الاسماء هي كالاسم الواحد, nama-nama ini seluruhnya adalah seperti satu nama. فلا يجوز أن تقسم أو أن تذكر الضار دون النافع. Tidak boleh engkau mengucapkan الضار tanpa mengucapkan النافع. Harus ucapkan keduanya, الضار والنافع. والقابض دون الباسط. Demikian juga menggenggam tanpa dengan melepaskan. والمانع دون المعطي. Dan menahan tanpa memberikan. Artinya keduanya dibarengkan untuk disebutkan. لماذا أحب لماذا هذا؟ Kenapa demikian kata beliau? لأن إفراد الضار والقابض والمانع يوهم النقص. Karena kalau orang menyebutkan kata-kata sifat Allah Azza wa Jalla dar, beri mudarat, dan kemudian menahan dan sebagainya tanpa disebutkan lawannya, itu akan memberikan pengkaburan, kesamaran terhadap nama-nama Allah dan sifat Allah Azza wa Jalla tersebut. فوجب أن يذكر معها, dan wajib disebutkan berbarengan, berbarengan keduanya. وأما المانع عفوا وأما المعطي والباسط, dan adapun kata-kata nama Allah al-mu'ti, memberi, wal-basit, yajuz ifradaha. Yajuz ifradaha. Ini boleh disebutkan sendirian. لأنها لا تهم النقص. Karena tidak akan memberikan pengampunan kepada orang tentang kekurangan atau sifat yang kurang. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم, dalil menunjukkan dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu al-mu'ti, Allah adalah zat yang memberi, dan saya adalah orang yang membagikan. Fadalla ala anna hadhihi al-asma al-mu'ti, dan menunjukkan kepada kita nama al-mu'ti, memberi, dan nafi', memberi manfaat, hiya yajuz ifradaha, ini dibolehkan penyebutannya dengan sendirinya. Wa akmal minha an turidha, dan lebih sempurna lagi adalah kamu menyebutkannya kamilah, secara berbarengan. هناك اسماء لله عز وجل, dan ada juga nama-nama Allah Azza wa Jal, hiya kamila min kulli al-wujuh, adalah nama yang sempurna dari berbagai sisi. Fal ghani sifat kamal, sebenarnya misalnya al-ghani, ghani, kaya dan maha kaya, itu adalah sifat yang sempurna. Wal hamid sifat kamal, wal hamid, dan hamid yang maha terpuji, sifat yang sempurna. Wa kullu wahidin minha lahu sifah, dan setiap daripada kamal, nama ini memiliki sifat yang sempurna. Wa fa idafat al-ghani ma'al hamid, dan penggabungan, fa idafakan di antara sifat al-hamid wal-ghani, al-hamid al-aziz al-hakim, sebagaimana dalam Al-Quran al-ghani wal-hamid aziz hakim. Kamalun ila ghairil kamal al-awwal, itu adalah sempurna kepada kesempurnaan yang pertama. فيقول ابن القيم فتدبر ذلك كثيرا, يقول ابن القيم, ابن القيم menjelaskan kepada kita, فتدبر ذلك كثيرا, maka hendaklah ditelaah, dipahami, tadabur yang demikian itu dengan banyak. فإن فيه من الأشياء والدرر والإيمان بالله سبحانه وتعالى الشيء الكبير. عيد يا أبو أسامة. عيد شوية. فإن فيه من الإيمان. أيوة. Karena dapat di dalamnya adalah keimanan. وزيادته. Dan penambahan. الأشياء الكبيرة العظيمة. Terhadap perkara-perkara yang maha besar dan maha agung. نسأل الله أن يوفقه أن يوفقهنا وإياكم في الدين. Dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memfaqihkan kita dalam agama ini. Sarahana shift unwan al-muhadara aqidat ahli sunnah wal jamaah fi al-asma wa as-sifat. Sarahana bahwasanya muhadara tentang pemahaman tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dalam madhab ahli sunnah wal jamaah. Akhbirta al-bariha masaan biha. Akhbirtu biha al-bariha masaan. Saya dikhabarkan tentang muhadara ini pada hari kemarin, kata beliau. Qulna la'allana natadaras ba'd al-qawa'id. فقلنا لعلنا نتدارس بعض القواعد. Dan semoga kita mengatakan bahwa kita nanti muhadatsah atau mempelajari sebagian-bagian kaidah-kaidah yang ada. لأن الخطأ في هذا الباب يا أحبة ليس كالخطأ في غيره. Karena kesalahan dalam pembahasan ini tidak sama dengan kesalahan dalam bab-bab yang lain. نتكلم عن الله يا أحبة عن الله. Kita berbicara tentang Allah. يقول العلامة الجامي. Dan berkata Imam atau Syekh Muhammad Ali Jami. يقول من أبغض الأشياء إلي. من أبغض الأشياء إلي. Di antara perkara-perkara yang paling afdal kepada engkau, an yatakallama talibul ilmi an Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah berbicara seorang penuntut ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa ka'annahu yatakallam an makhluk, seolah-olah dia berbicara tentang makhluk. Fal kalam fil asma wa sifat, berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bab azim ya ahibba, bab pembahasan yang sangat agung dan mulia wahai hamba-hamba Allah dan orang yang saya cintai. Hunak akhir syai ikhtim bihi insyaallah taqsim ba'd as-sifat. Di sini ada pembahasan terakhir insyaallah, taksim pembagian asma wa sifat. Naam, pembagian daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wajalla. Hunak man yuqassim as-sifat bi'tibari adillatiha. Di antara ulama ada membagi sifat-sifat itu dinilai daripada bi'tibari al-adillah. Dinilai daripada pendalilan dalil-dalilnya. فيقول هناك صفات عقلية وصفات خبرية. Ada di ulama, antara ulama mengatakan ada sifat-sifat yang aqliyah dan ada khabariyah, khabar, ada akal. الصفات العقلية مثل إيش؟ Sifat-sifat secara bentuk aqliyah, secara akal adalah. مثل السمع والبصر والعلم. Mendengar, melihat dan ilmu. أي أن الله دل أن العقل دل عليها. أي artinya bahwasanya akal menunjukkan tentang demikian. مع مجيء الخبر بها. مع مجيء الخبر بها. Disertai dengan datangnya riwayat dan dalil tentang itu. وقد وضحت لكم أهل العلم حينما يقولوا عقلية ماذا يريدون. Dan. وقد وضحت لكم معنى لما يقول عقلية ماذا يريدون. Dan saya telah jelaskan kepada kalian makna daripada aqliyah itu apa yang diinginkan oleh para ulama. وصفات خبرية. Dan sifat tentang khabariyah. الصفات الخبرية هي التي ما لا مجال للعقل فيها. Dan itu adalah sifat-sifat yang tidak ada kesempatan bagi akal untuk mencernanya. وهي ما في مسماها أبعاد لنا. Dan itu di antara apa-apa yang dinamakan. ما في مسماها أبعاد لنا. لنا نحن. ما في مسماها أبعاد لنا. أبعاد. Yang seperti bisa dinamakan kepada kita bagian-bagian. واضح. فمثلا صفة اليد. Seperti misalnya sifat tangan. والرجل. Dan kaki. والقدم dan قدم والأصابع لله سبحانه وتعالى dan jari-jari bagi Allah سبحانه وتعالى هذه صفات خبرية dan ini adalah sifat-sifat khabariyah يعني أن لا مجال للعقل فيها maknanya adalah tidak ada kesempatan akal untuk mencernanya فإذا لم يأتي الخبر بها نتوقف kalau tidak ada datang dalil-dalil tentangnya khabar maka kita berdiam dan tidak melanjutkannya. Amma sifat al-aqliyah. Adapun sifat-sifat secara aqliyah. Kas-sam'i wal-basari wal-ilmi wal-hikmah. Seperti misalnya mendengar, melihat, hikmah dan sebagainya. Fahadhi dalla 'alayha al-aql wa illam ya'ti al-khabar biha. Ini ditunjukkan oleh akal kita walaupun seandainya tidak datang dalil menunjukkan demikian. Wa tuqassam as-sifat aidan bi'tibari dalalatiha 'ala adh-dhat. Dan dibagi juga sifat itu kata beliau dinilai dari sisi pendalilannya kepada zat Allah Azza wa Jal. Sifat dhatiyah. Itu sifat dhatiyah. Wahia allati la tanfakku anillahi daiman wa abada. Yaitu sifat-sifat yang tidak akan pernah terpisah daripada Allah Azza wa Jal. Wasifat dhatiyah fi'liyah. Dan sifat dhatiyah fi'liyah. Wahadihi. Wahadihi sifat. Dan sifat-sifat ini. Hiya mulazimah. للذات باعتبار أصلها. Dia senantiasa bagi zat tersebut ditinjau dari sisi asalnya. باعتبار أصلها تتجدد باعتبار أحدها. باعتبار ذات. هي لا تنفك عن الله باعتبار لا تنفك عن الله عز وجل باعتبار أصل الصفة. Dinilai dari sisi asal daripada sifat tersebut. بالصفات الذاتية. Dan sifat-sifat dhatiyah allati la tanfak 'anillah bihal sifatul 'ilm sifat-sifat dhatiyah yang tidak pernah terpisah daripada Allah azza wajalla seperti sifat ilmu wa sifatul hikmah sifat al hikmah dan sifat hilm bijaksana fala naqul hakim wa laysa bi hakim fi awqat wa dun awqat ولا نقول عليم في أوقات دون أوقات. عين أول. ولا نقول حكيم. ولا نقول حكيم. في وقت دون وقت. Tidak bisa kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala hakim, ya dinilai kadang-kadang hakim, kadang tidak. Tidak demikian, tidak. والصفات الذات. الثاني. خلاص. حكيم وعليم. Dan juga alim. ملازم للذات لا تنفك. Dan ini adalah sifat yang lazim kepada zat Allah Azza Wajalla, tidak terpisah dia. والصفات الذاتية الفعلية. Dan sifat yang menunjukkan ذاتيه, zat dan fi'liyah. هي التي لا تنفك عن الله عز وجل باعتبار أصل الصفة. Ini tidak akan terpisah daripada Allah Azza wa Jalla, dinilai daripada asal daripada sifat tersebut. فهو المتكلم فهو موصوف بالمتكلم. Allah Subhanahu wa Taala mutakallim, berbicara. Lakinnu disifatkan dia sebagai yang berbicara. Lakinnu yatakallam mata syaa. Dan Allah berbicara kapan dia pengen berbicara. فهو كلم موسى حين كلم موسى. Dan dia berbicara kepada Musa ketika dia ingin berbicara pada Musa. ولم نقول أن ذاتي أنه كلم موسى كما يقول أهل البدع قبل أن يكلم موسى. Dan kita tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan ahlul bidah bahwasanya Allah kallama Musa sebelum dia berbicara. Annahu kallama Musa qabla an yukallim Musa. Dia berbicara kepada Musa sebelum dia berbicara kepada Musa. Enggak dikatakan. Wasami'a tahawur al-mar'ah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan muhadatsa atau hiwar daripada seorang wanita. Qabla an tatakallam al-mar'ah. Sebelum berbicaranya wanita tersebut. Fa hadha yarudduhu al-'aql. Dan ini ditolak secara akal. Min as-sifat adh-dhatiyyah al-fi'liyah. Di antara sifat-sifat dhatiyah fi'liyah. Sifat al-khalq. Sifat al-khalq. Yaitu sifat al-khalq, menciptakan. Fahuwa mawsufun bil-khalqi wa min asma'ihi al-khaliq. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan sebagai menciptakan, dan di antara namanya adalah al-khaliq, pencipta. Wa yakhluq mata sya'. Dan dia menciptakan kapanpun dia inginkan. Wa min as-sifat al-fi'liyah al-mahdhah. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla semata-mata adalah fi'il saja, perbuatan saja. Al-istiwa. Itu adalah sifat istiwa, istiwa, bersemayam. Wal-nuzul. Dan turun. Wal-ityan. Dan datang. Wal-maji. Dan datang juga. Hadhi khulasa yakfikum hadha. Yakfikum hadha. Tafsil akthar min kitha mungkin يعني يسبب مشكلة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. قل لهم هذا الكلام. خلاص نختم. Dia beliau tutup sampai di sini. Insyaallah taala kita minta kepada Allah Azza wajalla semoga Allah memberikan ilmu, manfaat dan amalan soleh kepada kita. كما أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوت الله. Sebagaimana kita minta kepada Allah Azza Wajalla yang telah mengumpulkan kita satu rumah, rumah Allah Azza Wajalla. على الكتاب والسنة. Untuk dikumpulkan atas Alkitab dan Sunnah. أن يجمعنا في جنته في الفردوس الأعلى. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus A'la. نسأل الله أن يحرم وجوهنا جميعا عن النار. Kita minta kepada Allah Azza Wajalla semoga Allah mengharamkan wajah-wajah kita daripada neraka. ونسأل الله عز وجل ألا يفرق جمعنا هذا إلا وقد غفر لنا. Dan kita minta kepada Allah Azza Wajalla semoga Allah tidaklah memisahkan perkumpulan kita ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Azza Wajalla. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk pada orang-orang yang mendengarkan ajaran dan perkataan dan mengamalkan perkataan tersebut. نسأل الله عز وجل أن يأتينا وإياكم في الدنيا حسنة. Semoga Allah memberikan kepada kita kebajikan dunia dan kebajikan di dunia. وفي الآخرة حسنة. Dan kebajikan di akhirat. ويقينا وإياكم عذاب النار. Dan menghindarkan kita, menjauh kita daripada azab neraka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.